Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah fi sahihih. Masih pada bab al-isti'afaf anil mas'alah. Sekarang kita membaca beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menjelaskan tentang anjuran untuk mencari usaha dan larangan meminta-minta mengemis. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf التنيسي دمشقي قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله صاحب الموطأ yang punya kitab الموطأ من المنتقين الأثبات إمام مالك termasuk Imam ahli hadith yang mutathabbit, yang sangat selektif dalam mencari guru. Imamu daril hijrah, imamnya negeri hijrah kota Madinah. Beliau termasuk ahlul hadith, ahlus sunnah. Madhabnya beliau adalah al-hadith wa sunnah. Imam Malik. An Abi Zinad. Abu Zinad Abdullah bin Zakwan Al-Madani. Masyhur dengan kunyahnya. Dia punya anak namanya siapa? Lahu waladun, lahu ibnun. Masmuh. Hah? Siapa nama anaknya? Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Zinad. Abdurrahman dhaif. Tetapi kalau meriwayatkan dari bapaknya, dia rawi yang thiqah. Atau meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair, maka dia rawi yang thiqah. Ya, Abdurrahman bin Abi Zinad dhaifun illa fi riwayatihi an abihi wa an Urwah bin Zubair fa thabtun. Qala anil A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj yang pincang kakinya. Disebutkan lakab yang jelek ini lita'rif, dikarenakan beliau dikenal dengan itu. Lita'rif. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani Hafidhul Sahabah. Beliau hafidhnya para sahabah. Al-Dhahabi rahimahullah dalam bukunya Al-Muqidah ketika menjelaskan tentang para hufad, beliau mengatakan al-hufadu tabaqat, yang namanya para hafid, hafid bertingkat-tingkat. Wa fi dharwatiha Abu Hurairah, yang paling puncak adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, "la ayyakhudha ahadukum hablahu," sungguh salah seseorang dari kalian mengambil talinya, dia mengambil tali, "fayah taltiba ala dhahrih," lalu dia mencari kayu, kayu bakar, lalu dia pikul di punggungnya untuk dijual, "khairun lahu," itu lebih baik bagi dia, "min ayyatiya rajulan fayas'alahu," lebih baik bagi dia daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta-minta kepadanya, "a'tahu aw mana'a," entah diberi atau ditahan, dicegah, enggak diberi oleh orang tadi. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita al-hathu arat takasub, anjuran untuk mencari usaha, anjuran untuk mencari ma'isyah, anjuran untuk mengais rezeki. Faedah yang kedua ialah al-barakatu bihalalil kasbi, yang dianggap yang mu'tabar adalah usaha yang halal, tidak memandang apakah usahanya itu usaha yang mewah atau sedang atau yang rendah. Yang penting usahanya halal. Disebutkan di sini usaha dalam bentuk mencari kayu bakar di hutan atau semisalnya, lalu dipikul di punggungnya, dijual di pasar. Ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Juga tidak memandang dari sisi banyaknya hasil. Al-ibratu bil barakah, yang mu'tabar, yang dianggap adalah keberkahan rezeki, bukan semata-mata banyaknya. Al-barakah, yang namanya barakah itu harus dari perkara yang halal. Nah, sehingga seseorang yang mencari usaha, barakallahu fikum, jangan mengedepankan gengsi. Yang dikedepankan adalah dipastikan itu usaha yang mubah, usaha yang halal, barokah. Barakallahu fikum. Al-barakah minallah, yang namanya berkah itu dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang itu menapaki, merintis sebuah usaha yang dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, tetapi Allah kasih keberkahannya, sukses. Ada apa banyak? Banyak. Banyak. Barakallahu fikum. Al-barakah minallah. Sekali lagi yang dianggap adalah usahanya halal, usahanya tayyib, tidak memandang dari sisi kemewahan atau tidak mewahnya, tidak memandang dari sisi banyak atau sedikitnya hasil. Wal barakah minallah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dhammul mas'alah, tercelanya mengemis, meminta-minta, terutama seseorang yang punya kemampuan untuk mencari ma'isyah. Badannya kuat, badannya sehat, fisiknya sehat. Dia punya kemampuan untuk itu. Ternyata dia tidak mau mencari ma'isyah dan hanya meminta-minta. Tercela. Namanya dhambul mas'alah. Tercelanya meminta-minta. Pendapat Asy-Syafi'iyah pendapat Syafi'iyah yang disahihkan menurut mereka, tindakan mengemis, tindakan meminta-minta padahal dia punya kemampuan untuk mencari ma'isyah, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Barakallahu fikum. Nah, ini bagi yang mampu mencari ma'isyah. Adapun yang tidak punya kemampuan sama sekali untuk mencari ma'isyah, dikarenakan penyakit yang dia derita atau dikarenakan kondisi yang telah tua renta dan yang lain-lainnya, maka untuk orang-orang semacam ini, barakallahu fikum, dikasih keringanan, dikasih rukhsah untuk meminta-minta. Wa ta'affufu afdal, dan menjaga kehormatan diri itu lebih diutamakan. Artinya boleh meminta-minta indal hajah, ketika kondisi yang sangat mendesak, yang hajat. Maka ancaman atau celaan dalam riwayat ini adalah bagi yang punya kemampuan menjadi ma'isyah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa Musa bin siapa ya Ikhwan? Musa ibnu Ismail Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari. Di cetakan antum ada nama bapaknya tak? Disebutkan namanya? Tidak. Tidak. Nah, adalah Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari Al-Basri. Qala hadatsana Wuhaibun. Wuhaib ibnu Khalid. Qala hadatsana Hishamun an abih. Hisham an abih adalah Hisham bin Urwah. Dari bapaknya adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. Ani Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhu. Berarti Hisham meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Zubair ibn al-Awam termasuk min al-Hawariyin. Zubair bin al-Awwam radhiyallahu an termasuk al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah, termasuk 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga dalam satu riwayat, satu hadis, dan mereka masih hidup. Zubair bin al-Awwam menantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, dinikahkan dengan putrinya yang namanya Asma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ayakhudha ahadukum hablahu. Sungguh salah seorang di antara kalian mengambil talinya, modalnya cuma tali, mengambil tali. Fayatiya bi huzmatil hatab, lalu dia membawa seikat kayu bakar. kayu bakar yang diikat sama dia. Tahu ya, kayu bakar tumbuk-tumbuk-tumbuk diikat dengan tali. Dipikul, namanya huzmah, huzmatul hatab. Fayatiya bihuzmatil hatabi ala bahri, lalu dia mendatangkan seikat kayu bakar dipikul di punggungnya. Fayabi'aha, lalu dia menjualnya. Fayakuffallahu biha wajha, lalu Allah menutupi menahan wajahnya dengan itu. Pengertiannya dia tidak meminta-minta, enggak mengemis. Dia betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Wajah dia ditahan oleh Allah. Maknanya tidak meminta-minta mengemis kepada orang lain. Khairun lahu, itu lebih baik bagi dia. Min ayyas alannas, daripada dia meminta-minta mengemis-ngemis kepada orang lain. A'tauhu au mana'u, entah dikasih atau enggak dikasih. Ini sama dengan yang di atas, barakallahu fikum. Dua riwayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya al-isti'faf pada kata-kata fayakuffallahu biha wajha. Pentingnya anjuran untuk isti'faf, berupaya menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri, jangan mengemis, jangan meminta-minta. Menjaga kehormatan wajah, jangan sampai dia mengemis meminta-minta. Faedah yang lain yang bisa kita ambil terkait dengan masalah ma'isyah, dikatakan di sini fayabi'aha, lalu dia menjualnya. Sebagian ulama berpendapat afdalul makasib at-tijarah. Sebagian ulama berpendapat usaha yang paling afdal ialah perniagaan, jual beli. Wa dhahaba akharun anna afdalaha az-zira'ah. Sebagian lagi berpendapat yang paling afdal dari ma'isyah, ma'isyah yang ada, az-zira'ah, cocok tanam, berkebun, bersawah. Ada lagi yang berpendapat ma'isyah yang paling afdal adalah ri'ayatul ghanam, menggembalakan kambing, ternak kambing. Dikarenakan dulu Rasulullah SAW sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, beliau bekerja memelihara, menggembalakan kambing milik sebagian orang Quraisy di kota Mekah. Ada lagi yang punya pendapat yang lainnya lagi. Hada, au hada, au hada, au hada. Pendapat yang sahih yang rajih, barakallahu fikum, fi hadhihi al-mas'alah, anna afdal al-makasib huwa al-aslah lil-insan ma lam yakun ithma atau ma lam yakun harama. Usaha yang paling afdal, ma'isya yang paling afdal, yang paling bermaslahat untuk masing-masing orang, selama bukan perkara yang haram. Difahami ya? Tidak semua orang diberi kemampuan berniaga, tidak semua orang diberi kemampuan untuk cocok tanam, tidak semua orang dikasih kemampuan untuk mengembala kambing, tidak semua orang dikasih kemampuan untuk menjahit atau jadi tukang atau semisalnya. Tapi kondisi yang real, yang nyata, masing-masing orang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan, skill di bidangnya masing-masing. ini jago bisnis, ini barakalafikum jago menjahit, yang ini senang dengan cocok tanam, yang ini senang dengan peternakan. Maka usaha ma'isyah yang paling afdal, yang paling maslahat untuk orang tadi, al-aslah lahu. Difahami ya? Yang skillnya kepada perniagaan, maka tijarah lebih baik bagi dia. Yang skillnya di urusan perkambingan, maka ngambik, bukan ngambing, maka ngurusi kambing itu afdal bagi dia. Kok ngambing? Lain maknanya. Taib. Demikian seterusnya. Al-aslah lahu. Ini yang dirajikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Rasulul Faqih Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Dalilnya adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Hadal hadis. Ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh bersemangat mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Yang manfaat bagi kita ada manfaat duniawiyah, ada manfaat agama ukhrawiyah. Maka terkait dengan urusan duniawiyah, yang paling afdal adalah al-anfa' wal-aslah. Yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk masing-masing kita. Barakallahu. Walaupun barakallahu fikum yang umum pada umat manusia adalah tijarah perniagaan, tapi secara individu masing-masing orang, usaha yang paling afdal adalah yang paling manfaat bagi dia, yang paling maslahat bagi dia. Terkadang orang itu barakallahu fikum masih meraba-raba sampai ketemu yang paling maslahat bagi dia. Ada kalanya orang itu bisa semuanya. Ya semua dijalani sama dia. Perniagaan bisa, ya, al-aslah lahu. Peternakan bisa, al-aslah lahu. Cocok tanam pinter, al-aslah lahu. Maklar juga bisa. Akhirnya apa? Ya dia menjalani semua tadi itu. Yang penting al-aslah lahu. Ingat malam yakun harama, selama bukan usaha yang haram. Barakallahu fikum. Naam. Hadha mafhum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdan. Aina Abdan? Mana Abdan? Yarfa yada. Andak ya Abdan? Masmu Abdan? Abdullah bin Uthman bin Abdullah bin Uthman bin Abalah. Kunyatuhu Abu Abdurrahman. Naam. Dikatakan Abdani, dua abad, dikarenakan mengumpulkan dua nama yang paling mulia pada dirinya. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ada Abdan. Nah, kalau Abdullah kulinya Abu Abdurrahman, ada Abdan. Namanya Abdan Asidawi. Nanti Abdurrahman punya kulinya Abu Abdillah, ada Abdan Thani. Asidawi juga. Saya enggak tahu nanti kulinya siapa tuh. Abdul belum punya kulinya tuh ya. Nanti pikir Abdullah atau Abu Abdurrahman. Abdurrahman, Abu Abdillah. Diselang-seling dulu. Ada Abdan, Abdullah bin Uthman bin Abalah Al-Basri, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dikarenakan mengumpulkan dua nama ini, maka dikatakan Abdan. Yang menjuluki dia Abdan siapa? Siapa yang menjuluki dia dengan Abdan? Hah? Tahu sama? La ya akhi. Siapa yang menjulukinya dengan Abdan? Anaknya Abdan. Yang menjulukinya gurunya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Masya Allah, dulu di sini zaman angkatan-angkatan sebelumnya ada namanya Abdan. Sakmu Masya Allah luar biasa. Makanya banyak Abdan Khair insya Allah. Abdullah bin Utsman. Saya mau tanya lagi nih. Ndak ya Isa Arma. Siapa dari kalangan sahabat yang punya nama Abdullah bin Utsman? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ahsanta. Abu Bakar namanya Abdullah. Bapaknya Abu Quhafah namanya Utsman. Dengan dikenal Abu Bakar bin Abi Quhafah kan gitu ya. Beliau namanya Abdullah. Abu namanya Utsman. Abdul bin Utsman. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala had qala akhbarana Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Imam ahli Khurasan, Imamul Khurasan pada masanya. Abdullah bin Mubarak dikenal sebagai seorang alim, muhaddis kabir. Memiliki segudang keutamaan. Semua keutamaan-keutamaan yang ada pada para sahabat ada pada dia. Yang membedakan cuma satu. Mereka para sahabat, beliau bukan sahabat. Syarafus suhbah, kemuliaan sebagai seorang sahabi tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu menggambarkan betapa mulianya beliau ini, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang mujahid yang berjihad fi sabilillah, membela agama Allah dengan fisiknya. Beliau langsung terjun pada masa itu, pada masa jihad, langsung terjun di medan laga di wilayah perbatasan Ribat bersama dengan para ulama-ulama yang lain. Ini faedah muhim jiddan, faedah muhimma jiddan inda salaf. Ketika salafun salih pada era beliau, menyebutkan keutamaan-keutamaan para mujahidin dan diminta untuk merujuk kepada mereka, kembali kepada mereka, itu mujahidin dari kalangan para ulama salaf. Ini penting sekali dipahami ikhwan. Sebab ucapan-ucapan salaf yang mengarah ke arah sana dipakai pedoman oleh kaum teroris. Untuk mendoktrin pemuda-pemuda Islam supaya tertarik dengan jihad mereka yang gak syar'i, dengan menyampaikan beberapa athar salaf yang isinya adalah diminta untuk kembali pada para mujahidin, para murabitin. Nih sekarang para mujahidin, jawabannya beda. Kalam salaf yang mengatakan seperti itu ditujukan kepada ulama seperti beliau ini. Pada masa itu yang mujahidin, yang murabitin adalah para ulama ahli hadis, semisal Abdullah bin Mubarak dan yang bersama dengan beliau. Sehingga tidak asal mujahidin ya, tapi mujahidin dari kalangan para ulama sunnah yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Jamkan baik-baik. Ini faedah muhimmah yang disebutkan oleh para ulama dalam babul jihad. Barakallahu fikum. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika di medan laga itu mengumpulkan antara jihad dan ibadah. Dan itu pada umumnya terjadi pada semua ulama salaf yang ikut berjihad. Kalau anda membaca buku-buku tarikh, buku-buku sejarah barakallahu fikum, terutama pada masa-masa futuhat Islamiyah, upaya untuk memperluas wilayah Islam dengan jihad fi sabilillah yang disebutkan oleh para muarrikhin, para sejarawan, kunci kemenangan kaum muslimin dengan para mujahidinya itu adalah dikarenakan mujahidin umat Islam kala itu digelari dengan istilah sibyatun bil laili wa usudun bin nahar. Tahu maknanya? Mereka itu sibyatun bil lail, usudun bin nahar. Kalau malam kayak bayi, tapi kalau siang kayak singa. Ada yang tahu maknanya? Ndak ya Abdurrahman Haris. Harith, kalau Haris penjaga, Harith yang cocok tanam. Oh begitu, nama ya. Ahsanta. Jadi kalimat sibyatun bil lail kayak bayi di waktu malam, yakni mereka sibuk dengan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kayak bayi di waktu malam, sering nangis bayi ya. Kalau mereka nangisnya bukan kayak anak kecil, nangis di hadapan Allah Azza wa Jal di malam hari, sibuk dengan qiyamul lail. Siang harinya kayak singa yang siap menerkam siapa saja dari musuh-musuh agama di medan laga, medan jihad. Itu kunci kemenangan kaum muslimin pada masa itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala juga dikenal sebagai seorang saudagar kaya. Pebisnis unggul, mendatangkan barang-barang dari Khurasan dijual di tanah suci Al-Haramain, Mekkah dan Madinah, sehingga beliau dikenal sebagai alim, seorang alim ahli hadis yang thari, tahu thari, yang melimpah hartanya. Di saat yang sama, barakallahu fikum, Abdullah bin Mubarak rahimahullah dikenal sebagai seorang alim yang sakhi. Sakhi yang sangat dermawan, menggunakan harta bendanya untuk kepentingan fisabilillah, menafkahi para ulama-ulama ahli hadis pada masanya, menafkahi para talabatul ilm, para penuntut ilmu pada masanya, menafkahi para mujahidin yang berjihad, yang ribat di perbatasan wilayah muslim dan kafir pada masanya, yang barakallahu fikum berderma kepada orang-orang yang berangkat haji, terutama yang bersama dengan beliau. Luar biasa. Ini beliau. Susah untuk mencari sosok yang seperti ini pada masa ini. Alim, mujahid, murabit, sakhi, thari. Luar biasa. Kalau ada yang seperti ini, antum beres sama. Akan disantuni sama beliau. Ya Allah, utlubul ilm annafaqa alayya. Ya, cari ilmu, saya yang ngasih infak. Masya Allah ya. Duhai kiranya. Allahu musta'an. Hakada salafun salih. Qala akhbarana Yunus An-Zuhri. Yunus yang meriwayatkan dari Az-Zuhri adalah Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Termasuk ashab Az-Zuhri, murid-muridnya Az-Zuhri. Walaupun bukan asbatuhum, bukan yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Zuhri, tapi termasuk minhum Yunus bin Yazid Al-Aili An-Zuhri. Kalau antum melihat dalam sanad Yunus Anil Hasan, maka Yunus adalah Yunus bin Ubaid. Al Hasan adalah Al Hasan Al Basri rahimahullah. Tabaqahnya lebih tinggi Yunus bin Ubaid, karena Yunus bin Ubaid meriwayatkan dari para ulama tabi'in. Secara kesiqahan lebih siqah Yunus bin Ubaid. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ini minal mahfudhat, termasuk yang dihafalkan di hadapan para ulama ahli hadis. Difahami insyaallah ya, ini memudahkan untuk menghukumi sebuah isnad atau mencari sebuah sanad. Itu alatul. Tahu alatul? Langsung. Ayo. Ini bahasanya orang-orang Yaman itu alatul. Alatul. Langsung. Difahami. Yunus al-Zuhri, Yunus ibnu al-Aili al-Zuhri, Yunus bin al-Hasan, Yunus bin Ubad bin al-Hasan. Diketahui masing-masing namanya siapa dan tingkatannya masing-masing. An-Zuhri juga dikenal dengan Ibnu Syihab. Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Abu Bakar Az-Zuhri dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah kabilah yang masyhurah di kota Madinah. Ya Allah, dari kalangan sahabat yang termasuk Bani Zuhrah, siapa ya kawan? Naam, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Az-Zuhri imam. Disebutkan muttafaqun ala jalalatihi. Disepakati kemuliaan beliau. Berarti diakui keutamaannya oleh kawan dan lawan. An Urwah ibn Zubair wa Sa'id ibn Musayyab. Dari dua orang ini. Dari Urwah bin Zubair dan juga dari Sa'id ibn Musayyab. Rahimahumullah. Anna Hakim ibn Hizam radhiyallahu an qala. Bahwasanya Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu berkata, menceritakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberi aku. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, beliau kembali memberi aku. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku kembali meminta kepada Rasul dan beliau kembali memberikan apa yang saya minta. Thumma qal, namun Nabi mengatakan setelah itu, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta benda ini khadirah, hijau, hulwah, manis. Ini digambarkan sesuatu yang sangat disukai oleh semua orang. Digambarkan dengan yang namanya hijau, pemandangannya begitu menyejukkan. Hijau royo-royo. Manis menggambarkan sebuah rasa yang begitu lezat. Madu manis rasanya. Semanis susu, semanis madu. Sangat manis menggambarkan begitu lezat. Syai'un ladzir. Intinya adalah sesungguhnya harta benda itu sangat disukai oleh jiwa kita. Hijau, manis. Maka Rasul memberikan konsepnya, bimbingan Islam dalam perkara ini. Kata beliau, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Maka barang siapa yang mengambil harta ini dengan sakhawatu nafsin, dengan kemuliaan jiwa, yakni tidak rakus, tidak merengek-rengek minta kepada orang lain. Artinya dia mengambil harta benda itu dengan usaha dia sendiri. Beliau mengatakan burika lahu fihi, maka akan diberkati untuk dia pada harta yang dia miliki. Barokah itu tidak mesti harus banyak. Barokah ya. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin. lam yubarak lahu fihi. Namun barang siapa yang mengambil harta tadi bi israfi nafsin, dengan jiwa yang selalu menengok, itu mana lafadznya, yakni barang siapa yang mengambil harta itu dengan dipaksa-paksakan sampai meminta-minta, merengek-rengek, minta kepada orang lain, ngemis kepada orang lain, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkati untuk dia pada harta tadi. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', diumpamakan seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Al yadul 'ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas al-mu'ti al-mutasaddiq, yang memberi, yang bersedekah, yang di atas. Tangan yang di bawah adalah as-sa'il, yang meminta-minta. Sehingga maknanya adalah engkau bersedekah, engkau berinfak, memberi harta kamu kepada orang lain, itu lebih baik daripada engkau meminta-minta, mengemis kepada orang lain. Qala hakimun, berkata hakim, fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, aku tidak akan meminta-minta kepada siapapun setelah engkau ya Rasul sedikit pun dari harta dia. Raza'a yarza'u, maknanya yang kusumaluhu bitalabi min, mengurangi harta orang dengan diminta terus. Ya, aku tidak akan meminta-minta kepada siapapun sepeninggal engkau ya Rasul sedikit pun, hatta ufariqa dunia, hingga aku meninggal dunia nanti. Semenjak itu berazam tidak bakal meminta-minta lagi kepada siapapun apapun sedikit pun. Qala fa kana Abu Bakr radhiyallahu an, maka dahulu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di masa beliau sebagai seorang khalifah penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'u hakiman ila al-ata, beliau memanggil Hakim bin Hizam ini untuk diberi. Apa yang diminta? Diberi oleh pihak penguasa, diberi oleh seorang penguasa, seorang khalifah. Dipanggil Hakim untuk mendapatkan jatahnya. Fayakba ayakbalahu min, maka Hakim bin Hizam enggan, menolak menerima itu dari Abu Bakar Siddiq. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu. Kemudian pada masa kekhilafan Umar, beliau pun radhiyallahu an memanggil Hakim untuk memberikan jatah dia. Apa diminta? Mau memberi Hakim bin Hizam ini. Fa'aba ayyakbala minhu syai'a. Maka Hakim bin Hizam enggan untuk menerima sedikit saja dari Khalifah Umar. Faqala Umar, maka berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, inni ushidukum ya ma'asyaral muslimin ala Hakim, sesungguhnya aku menjadikan kalian saksi wahai segenap kaum muslimin atas Hakim ini, anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai, aku telah memaparkan, telah memberikan kepada dia haknya dia dari harta faik ini. Harta faik itu harta yang diraih oleh kaum muslimin dengan tanpa peperangan, namanya faik. Kalau diraih dengan perang namanya ghanimah. Kata sahabat Umar, aku menjadikan kalian sebagai saksi wahai segenap kaum mukminin atas hakim ini. Aku telah memaparkan kepada dia haknya dia dari harta faik ini. Fayakba ayyakhudahu, namun dia enggan untuk mengambilnya. Supaya jangan dikira dikorupsi sama pemerintah. Terus saya kasihkan, tapi dia menolak. Kata sang rawi, falam yarza' hakimun ahadan minan nas, maka Hakim Ibnu Hizam sedikit pun tidak pernah meminta-minta kepada seseorang pun dari kalangan umat manusia. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tuwfiya, hingga beliaunya wafat. Ini azamnya beliau. Sebab mendapatkan teguran sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan sikap waroknya dan punya azam janji yang bulat di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil apapun dari orang lain. Walaupun secara hukum Islam perkara yang halal, perkara yang boleh, sebab dia enggak minta. Dikasih dan jatahnya, apalagi dari pihak penguasa, hukumnya boleh. Namun dikarenakan sudah berazam di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta dan mengambil dari siapapun dari kalangan umat manusia ini, maka beliau menepati azam tadi, menepati janji pribadi beliau tadi sampai beliau wafat. Nama itu ada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu. Wadih, ini hadis yang jelas. Ada dua keadaan yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan harta benda. Yang mengambilnya dengan meminta-minta, dengan ngemis-ngemis, dengan merendahkan dirinya. Kalau bahasa orang Jawa dengan DP-DP. Hah? Dengan DP-DP dia merendahkan dirinya, ngemis-ngemis kepada orang lain, maka tidak akan dibarokahi untuk dirinya. Walaupun dapat banyak. Mungkin enggak ya, Pak? Ngemis dapat banyak. Hah? Mungkin ada orang ngemis sehari dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Ngemis dia rumahnya gedong, kayak istana gitu, mobilnya mewah. Ngemis dia anaknya, wah insinyur, ada yang dokter, ada yang tentara, ada yang apa. Ada ya kan begitu. Allahumma musta'an. Tapi tidak barokah dikarenakan dengan cara pengemis. Namun barang siapa yang mengambil harta itu dengan tanpa mengemis, dengan tanpa meminta-minta, dengan tanpa rakus, dengan tanpa DP-DP tadi, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang dianggap barokahnya harta bukan banyaknya harta. Yang dianggap caranya halal, usahanya halal, thayyib, bukan selain itu. Barakallahu fiik. Juga ada anjuran untuk sebagai pihak yang memberi yang bersedekah itu lebih baik dibandingkan dengan pihak yang meminta-minta. Faedah yang lain adalah ketika seseorang itu diberi sesuatu dengan tanpa dia meminta-minta, dengan tanpa dia merendahkan dirinya atau DP-DP tadi, itu boleh diambil. Boleh bagi dia untuk mengambilnya. Diizinkan dalam agama. Akan disebutkan pada bab yang berikutnya insyaAllah. Kata Al-Bukhari rahimahullah, babu man a'tahu Allahu syai'an min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin. Kita akan dibahas pada bab yang berikutnya. Khulasanya tidak ada masalah. Sebab bukan meminta-minta. Itu boleh. Terlebih lagi ketika yang memberi adalah penguasa. Ya. Pemberian dari pihak penguasa itu hukumnya halal. Naam. Hadza wadhihun barakallahu fikum. Yang lainnya sama dengan sebelumnya terkait dengan faedah-faedah yang lain. Qara'na thalathata ahadith. Hadith Abi Hurairah wa hadith Jubair bin Awam wa hadith Hakim bin Hizam. Yang menghafal tiga-tiganya bagus, yang menghafal satu berarti menghafal hadisnya Hakim bin Hizam. Baik, barakallahu fiik. Ya. Zain. Zain. Tapi kalau menghafal yang pendek atau menghafal hadisnya Zubair bin Awam itu lebih lengkap lafadznya barakallahu fiik. Gitu ya. Naam, hadza kafi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup sekian saja. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.